ibnu Abdillahi qala haddatsana Sofwan ibn Isa qala haddatsana Muhammad ibn Ajlana qala haddatsana Abi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala rajulun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innali jaron yu'zini faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariqi fantalaqa fa akhraja mata'ahu fastama'an nasu alaihi faqalu ma sya'nuka qala li jarun yu'zini fa dzakartu dzalika lin nabi sallallahu alaihi wasallam faqala intaliq fa akhrij mata'aka ila tariqi faja'alu yaquluna allahumma al'anhu allahumma khzihi fabalaghahu fa'atahu faqala irji ila manzilika fa wallahi la udzika. Naam. Fikul hadis. Fikul hadis al awalu taujihur rasuli sallallahu alaihi wasallam ila ikhtiyaril hikmati syar'iyyati lidaf'il adai wa su'il muamalati. Tsani ta'sirul uslubil hasani wassiyasati ad-daqiqati aw qaufin nufusi. Asalis al muamalatu sayyi'atu ma'al jirani la yardahu al uqala'u wal akarimu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'd. Ya. Bab syikayatul jar. Bab keluhan tetangga. Tetangga mengeluh. Imam Al-Bukhari membawakan sanadnya tadi. Dibacakan tadi oleh Fikri sudah sampai kepada Abu Hurairah. An Abi Hurairah taqala, Abu Hurairah mengatakan qala rajulun ya Rasulullah, ada seseorang pria yang berkata, wahai Rasulullah, innali jaron yu'dhini, saya memiliki seorang tetangga yang dia menyakitiku. Faqal, maka Nabi SAW bersabda, intaliqqa, pulang kamu sana. Fa akhrij mata'aka ila tariq. Keluarin barangmu, mata'ak, bandak-bandakmu, barang-barangmu keluarin ke jalan. Keluarin dari rumah. Fantalaqa, dia pun pulang, dia pun melakukan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang tadi. Fa akhraja mata'ah. Dia keluarin semua barang-barang dia yang ada di rumah, dia taruh di jalan. Fajtama an-nasu alaih, akhirnya orang-orang pun ngumpul. Faqalu, mereka bertanya kepada orang tadi, masya'nuka, ada apa kamu? Kok ngeluarin barang dari rumah? Qala li jariyatun yu'zini, kata orang tadi, saya punya seorang tetangga yang dia menyakitiku. Fadzakartu dzalika linnabi, aku pun mengadukan hal tersebut kepada Nabi SAW. Faqal intaliq fa akhraja mata'aka ila tariq. Beliau pun bersabda seperti ya, beliau pun bersabda, pulanglah engkau, keluarin barangmu dari rumah ke jalan. Ya saya lakuin kayak gini, kurang lebih begitu. Faja'alu yaqulun, ja'alanya ini min af'al al-muqarrabah. Yaqulun khabarnya. Maka mereka pun mulai mengatakan orang-orang, Allahumma lanu, ya Allah laknatlah dia, Allah makhzih. Ya Allah hinakan dia, hinakan tetangganya yang kerap menyakitinya. Ternyata laknat, doa keburukan dari orang-orang untuk tetangga yang menyakiti si orang tadi yang ngeluarin barangnya di rumah, fabalaghahu. Nyampe ternyata ke telinga si tetangga pelakunya nih, tersangkanya. Ya, yang kerap menyakiti ya tetangganya. Fa'atahu, dia pun datang. Namanya tetanggaan kan, lagi rame-rame, pasti tahu. Irji ila manzilik, pulang kamu ke rumahmu, bawa barangmu lagi. Fa wallahi la uzika, demi Allah saya enggak akan nyakitin kamu lagi. Masya Allah. Ya. Nafikul hadis di sini disebutkan taujihur rasul, nasihat Rasulullah SAW ila ikhtiyaril hikmah, untuk memilih hikmah asy-syar'iyyah yang syar'i, ya, lidaf'il adai wasu'il muamalah, untuk menolak adanya permusuhan dan buruknya interaksi sosial dengan tetangga. Ya. Karena kalau orang tadi cuma membawa pesan Rasulullah SAW kepada tetangganya yang menyakitinya, gak ada efek jera. Rasulullah SAW bilang begini nih, kamu jangan gituin saya, gak ada efek jera. Namun ketika dia keluarin barangnya sebagaimana Rasulullah SAW perintahkan, orang-orang pun juga kasihan sama dia, akhirnya melaknat yang menyakitinya, ada efek jera di situ. Ada efek jera buat si pelaku. Asani yang kedua, taksirul uslub al-hasani, pengaruh, ya, uslub, metode bicara yang baik, wasiyasa ad-daqiqah, dan siasat yang jeli, auqa'u, itu lebih mengena fin nufus, ya, pada jiwa. Itu lebih mengena. As-salis al-mu'amalatu sayyi'atu ma'al jirani la yardoha al-uqala wala karimu. Interaksi yang buruk terhadap tetangga itu enggak diridhoi, enggak diterima oleh orang yang berakal, oleh orang-orang yang mulia. Artinya penjahat sekalipun selama dia punya akal, dia akan mengingkari kalau ada tetangga yang berbuat buruk kepada dia. Atau taruhlah kalau dia jadi korban nih, si penjahat nih. Si penjahat ini jadi pihak ketiga, yang dia mengetahui ada orang lain, si A tetangga dia, disakiti oleh si B tetangga dia juga. Si penjahat ini selama dia punya akal, tentu dia akan mengingkari, ya, kezoliman, kejahatan dari tetangganya yang diberikan kepada tetangganya yang lain, ya, dari A ke B. Nah, jadi ini sudah merupakan suatu fitrah manusia yang mengingkari buruknya interaksi sosial dengan tetangga. Dan makanya kenapa berbuat buruk kepada tetangga itu dosanya besar, bahkan mencuri tetangga lebih berat 10 kali lipat daripada mencuri selain tetangga, berzina dengan istri tetangga lebih berat 10 kali lipat daripada berzina dengan wanita yang lain. Ya, dikarenakan hal ini menyalahi fitrah. Fitrah akal-akal orang yang waras akan mengingkari itu. Paham gak sini? Ya. Kecuali pada hal-hal yang masih debatable, yang masih dalam yang kita enggak tahu yang benar siapa gitu. Namun yang dimaksud di sini adalah gangguan, kejahatan dari tetangga kepada tetangga yang lain yang sudah mutlak itu keburukan. Mutlak itu gangguan, mutlak itu kedzaliman, kejahatan yang bukan debatable. Paham enggak sini? Ya, barakallahu fikum. Bahkan orang kafir akan mengingkari. Orang kafir sekalipun laisa lahu din, enggak punya agama. Ya, kecuali agama kekufuran. Enggak diajarkan di agama mereka adab-adab tetangga. Namun dia punya otak. Ada fitrah. Ya, ketika dia menyaksikan, enggak usah dia jadi korban, dia menyaksikan tetangganya yang A ribut dengan tetangganya yang B. Karena tetangga yang B zalim, pasti dia akan pro, membela, berpihak kepada yang terzalimi. Ya, walaupun dia sudah saya enggak mau ikut-ikutan. Tapi kalau diminta penilaian, ya kafir maroyuka. Fima syajara bainahum. Kafir. Apa pendapat Anda tentang itu yang mereka ributin dari tetangga antum? Kana jari mazluman wa kana jari hada zaliman. Dia kan pasti ngomong gitu. Yang tetangga saya ini terzalimi, yang ini zalim, jahat dia. walaupun ya dia enggak mau ikut-ikutan. Udah, saya enggak mau ikut-ikutan. Si kafir ini, misalkan. Paham enggak di sini? Ya, makanya kata Syekh, al-mu'amalatu as-sayyi'atu ma'al jiran la yardaha al-uqala'u wal-akarimu. Ya, interaksi sosial yang buruk terhadap tetangga itu enggak diridhoi, enggak diterima oleh orang-orang yang berakal. Ya. Dan orang-orang yang memiliki kemuliaan, apalagi yang mulia. Yang berakal cukup dia berakal aja. Ya. Mau kafir kayak dia, dia berakal aja, dia bisa mencerna, itu akan mengingkari. Barakallahu fikum. Ini akal-akal yang normal waras ya. Kalau orang kafir memang Allah sifati mereka itu la yaqilun balhum kal adol balhum kal an'am. Ya bal kal an'am balhum adol. Nah. Tapi barakallahu fikum. Terus lanjut Fikri. Haddatsana Ali ibn Hakimin Al-Audi qala haddatsana Syarikun an Abi Umar an Abi Juhaifata qala syaka rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam jarahu faqala ihmil mata'aka fadahu ala tariqi faman marra bi yal'anuhu faja'ala kullu man marra bi yal'anuhu faja'a ila nabi sallallahu alaihi wasallam faqala malakitu minan nasi faqala malakita minan nasi malakita minan nasi faqala inna la'natallahi fawqa la'natihim summa qala lilladhi syaka kufita aw nahwahu fiqhul hadithi unjur syarhal hadithi. Ini yang sebelumnya tadi sama. Ya, hadis berikutnya semakna dengan hadis yang di 124. Ya, kata Abu Juhaifah syaka rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam jarah, ada seorang pria yang mengeluhkan kepada Rasulullah SAW tentang tetangganya. Artinya kelakuan minus dari tetangganya. Maka Nabi SAW juga bersabda seperti yang tadi di hadis 124. Cuma redaksinya ya sama aja. Redaksinya yang berbeda sedikit, ihmil mata'ak, ambil, bawa barang-barangmu, banda-bandamu yang di rumah, fadahu ala tarik, taruh di jalan, di pinggir jalan. Faman marra bihi yal'anu. Nanti siapa yang lewat akan melaknat tetanggamu karena dia akan orang yang lewat terkenanya. Kenapa kamu? Ya, masya'nuka. Kenapa kamu taruh situ? Saya disuruh Nabi begini. Karena tetangga saya dolim. Faja'ala kullu man marra bihi yal'anu. Maka setiap orang yang lewat akan ternyata betul melaknat tetangga yang jahat padanya. Faja'alin ila Nabi SAW qala malakita minan nas, bukan malakita. Ya, maka dia pun datang kepada Nabi SAW. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, apa yang kau jumpai? Orang-orang yang kau jumpai gimana? Qala inna la'natullahi fawqa la'natihim, kata dia, laknat Allah di atas laknat mereka. Artinya karena orang-orang mendoakan laknat buat si tetangganya yang zalim. Summa qala lilladhi syaka ya kufita. Kemudian Nabi bersabda kepada orang yang mengeluh tadi, udah, kau sudah dicukupkan. Ya, ini tanpa ada redaksi si tersangka yang datang. Nah, orang tadi ada redaksi tetangganya yang jahat akhirnya tahu dan datang, minta maaf. Ya, baik. Terus lanjut Fikri. Haddatsana Makhlad bin Malikin qala haddatsana Abu Zuhairin Abdurrahman ibn Magro'a qala haddatsana al-Fadlu yakni ibnu Mubshirin qala sami ibnu Mubashir Mubashirin qala sami tu Jabirun yaqulu ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam yasta'dihi ala jarihi fa bayana fa baina huwa qa'idun bainar rukni wal maqami id aqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa ra'ahu ar-rajulu wa huwa muqawimun muqawimun rajulan alaihi siyabu bayadin indal maqami haitsu yusalluna alal janaizi fa aqbala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa qala ya abi bi abi anta bi abi anta wa ummi ya rasulullah manir rajulul ladzi raaitu maka muqawimaka alaihi siyabun baidun qala aqad raaitahu qala na'am qala raaita khairan katsiran dzaka jibrilu sallallahu alaihi wasallam alaihi salam rasulur rabbi mazala yusini bil jari hatta dhanantu annahu ja'ilun lahu mirasan. Baik, sanad hadis ini dhaif. Ibnu Mubashir fihi layyin. Ya. Lagi pula di sini berat ya, ternyata ada seorang sahabat yang bisa melihat Jibril. Padahal Jibril menampakkan diri ke sahabat itu ya dalam bentuk seorang pria yang pakaiannya putih bersih, rambutnya hitam, atau dalam bentuk seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Ya. Baik, wallahu alam. Karena Nabi bertanya, "Aqad ra'aitah?" Kamu benar lihat dia? Gitu. Ya. Menandakan sahabat ini aja yang melihat. Yang lain enggak ada yang lihat, makanya Nabi pastikan. Adapun dia dalam hadis Umar, hadis Jibril yang terkenal, memang semua sahabat melihat. Sampai Umar merespon ketika Jibril bertanya, yas'aluhu yusaddiku. Dia yang nanya, dia yang benerin. Nah, lain. Namun enggak apa, kita bacakan hadis ini. Sampai dari Jabir. Ya, ja'a rajulun ila Nabi, datang seorang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yasta'dih. Ya, yasta'dih, lihat itu di footnote, yashku udwanahu jarahu. Dia mengeluhkan permusuhan, kedzaliman. Ya. Ya. Terhadap tetangganya. Ala jari. Fa bainama huwa qa'idun, tatkala dia duduk, bainar rukni wal maqam, di antara rukun dan maqam. Rukun itu sudut-sudut dari Ka'bah. Ada rukun Yamani gitu kan. Dan maqam Ibrahim, tempat berdiri Ibrahim yang ada di sekitar Ka'bah. Id aqbala an-nabi, tiba-tiba Nabi datang sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'ahu ar-rajul, dan orang tadi ya yang mengeluh tentang tetangga tadi melihat Nabi, wa huwa muqawimun rajulan, ketika beliau sedang membersamai pria yang lain, alaihi siyabu bayadin indal maqam, yang mengenakan pakaian putih di sisi makam Ibrahim. Haitsu yusalluna alal janais, ketika mereka sedang sholat jenazah. Fa aqbala Nabi, maka Nabi pun datang. Faqala, orang tadi yang mengatakan, bi abi anta wa ummi. Ini bukan sumpah maksudnya. Orang Arab biasa begitu. Ya, demi ibu dan bapakku, itu bukan maksudnya dia bersumpah atas nama Allah. Ya, artinya ini sedang kalimat pengagungan. Ya. Wahai Rasulullah, manir rajul alladzi ra'a, ya. Alladzi ra'aitu ma'ak. Wahai Rasulullah, siapa pria yang aku lihat bersama engkau? Ya. Yang dia membersamai engkau. Dia mengenakan pakaian yang putih, kata Nabi, aqad, ya, aqad ra'aitah, benar kamu lihat dia? Qultuna, qala na'am, kata orang tadi, betul. Qala ra'aitah khairan katsira, engkau berarti engkau melihat kebaikan yang banyak sekali. Zaka Jibrilu Rasulu Rabbi, itu Jibril, Rasul Rabku, mazala yusini biljar. Jibril senantiasa mewasiatkan kepadaku tentang tetangga, hatta zonantu annahu ja'ilunnahu mirasan, hingga aku menduga Jibril itu apa, tetangga itu juga nanti dia bisa diberikan warisan. Ini sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih sebelumnya. Ya, terus lanjut pikir di bab man ada jarah hatta yakhruja. Haddatsana Isamu bin Khalidin qala haddatsana Artatu bin Al-Munziri qala sami'tu yakni Aba Amirin Al-Himsi qala kana Saubanu yaqulu ma min rajulaini yatasaramani fawqa salasati ayyamin fayahliku ahaduhuma famata wa huma ala dhalika minal musaramati illa halaka jami'an wa ma min jarin yatlimu jarahu wa yakhiru hatta yahmilahu dhalika ala an yakhruja min manzilihi illa halaka. Nah, syarhul kalimat syarhul kalimati yatasaramani ay yahjuru ahaduhuma al-akhara wa yaqta'ani al-kalama. Terus fikul hadis. Fikul hadisi fihil hasu ala izalatil hijrani walibti'adu anil musyajarati wal muqata'ati. Asani walibti'adi gitu. Walibti'adi anil musyajarati wal muqata'ati. Asani hirsul islami ala tamasukil mustama'i watarosi al-bunyani. Asalisu at-tahziru min su'il muamalati ma'al jironi wabayanul akibati al-wakhimati lidzalimina wal-adina. Nah, bab berikutnya, bab man ada jarah hatta yakhruja. Siapa yang berbuat buruk pada tetangganya hingga tetangganya keluar pergi. Ya. Haddatsana Isam, sampai disebutkan di situ. Ya, sampai Sauban mengatakan ma min rajulain. Ya. Ma min rajulain yatasaraman, keduanya saling boikot. Fauqa salasati ayyam, lebih dari 3 hari. Wa yahlak ahaduhuma. Ya. Maka matilah salah satu di antara keduanya. Famata atau keduanya wafat, wa huma ala dzalik, keduanya dalam demikian minal musarama, dalam keadaan saling boikot, illa halaka jami'an, kecuali keduanya binasa. Wa ma min jarin yadlimu jarah wa yaqhiruh, dan tidaklah seorang tetangga berbuat zalim kepada tetangganya atau menyakitinya, hatta yahmilahu dhalika ala ayakhruja min manzilihi illa halaka, hingga hal tersebut membuat tetangganya tadi, karena dia terus diganggu, dia keluar dari rumahnya, pindah, melainkan yang menzalimi tadi itu binasa. Nah, ya. Ada enggak orang kayak gitu? Ada. Dia sabar, ya. Akhirnya enggak tahan, dia pindah. Ya, dia pindah. Dan orang yang terzalimi seperti ini Allah cintai. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu ar-rajula yakunu lahu al-jar yu'dhi." Allah mencintai seorang pria yang dia memiliki tetangga, yang tetangga itu kerap berbuat jahat pada dia. Ya. Ya, taib. Fayasbir ala adahu. Dia bersabar atas gangguan tetangganya tadi yang menimpa dia. Hatta yufarriqa bainahuma mautun wa dha'nun. Hingga kematian memisah salah seorang di antara keduanya, atau ada yang pindah. Bisa jadi dia yang pindah atau tetangganya yang berbuat zalim pindah. Nah, selama dia bersabar, Allah akan cintai orang tersebut. Subhanallah. Ya. Keterangan hadis ini, yatasaraman itu maksudnya saling boikot salah satu di antaranya, atau yaqta'ani al-kalam, maksudnya apa? Ini enggak mau negor. Ya. Enggak mau negor lebih dari 3 hari. Nah, kandungan hadis ini, dalam hadis ini terdapat khas anjuran untuk tidak saling boikot, dan ibti'ad menjauhi dari permusuhan dan muqata'ah. Ya. Saling itulah boikot juga. As-sani yang kedua, hirsul Islam. Bagaimana antusiasnya Islam ala tamasukil mujtama, untuk berpegang teguh, berpegang erat dalam kemasyarakatan, watarasil bunyan, ya, dan juga menjaga keharmonisan bangunan persaudaraan, persatuan. Yang ketiga, at-tahdhir min su'il muamalah, peringatan keras akan buruknya interaksi muamalah ma'al jiran, terhadap tetangga, ya, wa bayanul aqibah al-wakhimati. Dan bagi, di dalam hadis juga terdapat bagaimana penjelasan, ya, dampak yang buruk lidzalimin, bagi orang yang zalim, wal adin, dan yang melampaui batas. Terus lanjut Fikri. Babu jalil Yahudi. Haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Bashir bin Sulaimana an Mujahidin qala kuntu inda Abdullah bin Amrin wa gulamuhu yaslakhu syatan fa qala ya gulamu idza faraqta fabda bijarina al yahudi fa qala rajulun minal qaumi al yahudiyya aslahakallahu qala inni sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusini bil jari hatta khashina au ru'ina annahu sayuwarlithuhu. Taib. Adapun syarah hadisnya sebagaimana disyaratkan oleh syarih itu sudah lewat di pembahasan sebelumnya. Nah, kata Imam Bukhari, haddatsana Abu Nuaim. Abu Nuaim mengabarkan sebuah hadis kepada kami. Dan seterusnya dengan sanadnya sampai kepada Mujahid, qala kuntu inda Abdullah bin Amr. Kata Mujahid, kami pernah berada di sisi Abdullah bin Amr bin Al-As. Gulamuhu yasruhu syatan, sedangkan pembantunya, budaknya sedang memotong, menyembelih seekor kambing. Faqala ya gulam, maka Abdullah bin Amr mengatakan, wahai gulam, idza faraqta, kalau kamu diselesai, fabda bijarina al-yahud, bagikan kepada tetangga kita Yahudi, Yahudi yang merupakan ahlu zimmah. Ya. Faqala rajul minal qaum, ya, ada orang yang dengar kemudian al-yahud aslahakallah. Hah? Apakah orang Yahudi mau dibagi? Semoga Allah memperbaiki engkau. Qala, kata Abdullah bin Amr, ya, bin Al-As, inni sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusini bil jar hatta khashina au, ya, ruwina annahu sayuwaris. Iya, karena saya mendengar Rasulullah SAW senantiasa mewasiatkan tentang tetangga, sampai kami khawatir, ya, bahwa tetangga tersebut dapat warisan juga. Tapi cukup sampai sini, ya. Berarti habis hadis tentang tetangga, nanti kita masuk ke babul karam. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.